mereka senja. Dari Jakarta berhias temaram, cahaya memerah. Kereta senja dari Jakarta menyimpan impian, cerita indah yang aku rindu benar-benar. Lain orang tak ada yang ku ingin kenangan hidup dan bersemi kembali satukan cinta kita berdua. Kereta senja dari Jakarta selama-lamanya takkan ku lupa. Tak ku lepas lagi.